Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ma'ad wa ala rahimahullah ta'ala asyarah al-qadar min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid kama qala ta'ala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ini sudah kita bahas kemarin. Sungguhnya Rabbmu maha melakukan apa yang dia kehendaki. Fala yakhruju syai'un an iradatihi wa sultanihi wa la yasduru syai'un illa bitaqdirihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula satupun yang muncul terjadi melainkan dengan takdir Allah, dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Awad wal ard, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan langit dan bumi. Yahdi man yasha birahmatih, dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya. Itu sebagai karunia murni dari Allah, bukan karena Allah butuh dan bukan karena hambanya itu, tapi memang karena Allah maha pengasih, Allah punya karunia yang besar dan luas. Wa yudhillu man yasha bi hikmatih, dan Allah menghendaki, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dengan hikmahnya, kebijakannya, dan keadilannya. Dia tahu, Allah maha tahu mana tempat yang layak untuk hidayahnya, Allah maha tahu mana tempat yang layak untuk kesesatan. La yus'al amma yaf'al, tidak ditanya likamali hikmatihi wa sultanihi, karena kesempurnaan hikmah dan kekuasaan Allah. Semua di alam ini tadinya karena Allah yang atur, Allah yang menciptakan mereka, dan Allah yang menentukan semua kejadian yang ada di alam ini, dan sudah Allah tulis. Sehingga tidak bisa ditanya kenapa Allah berbuat demikian, kenapa yang ini demikian, kenapa yang itu begitu. Karena kesempurnaan hikmah yang ini dasarnya ini juga dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang akan terjadi di alam ini, karena dia yang membuatnya, dia yang mengaturnya. Wahum yus'aluna, tapi mereka lah yang akan ditanya. Siapa? Hambanya. Li'annahum marbubun mahkumun, karena mereka dicipta, diatur, dan diadili. Yang dihakimi adalah kita, yang hakimnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ahkamul hakimin, hakim yang maha maha adil, seadil-adilnya. Wal imanu bil qadar wajib, dan beriman kepada takdir itu wajib, bahkan termasuk di antara rukun iman yang 6. Tidak beriman kepada takdir berarti tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Tidak beriman kepada takdir tidak berarti tidak beriman kepada Rasul. Rasul-Rasul Allah. Nah, apalagi diterangkan takdir itu sirrun maktum, rahasia tertutup, rahasia tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ahlu arkanil imani sittah liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi rawahu Muslim wa ghairuh. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amantu bil qadar khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Aku beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya, manisnya dan pahitnya. Fal khairu wasyarr bi'tibaril aqibah. Kebaikan dan yang buruk itu berdasarkan akibat kesudahan. Wal halawah wal mararah bi'tibari waqta isabatihi. Sedangkan pahit dan manisnya itu ditinjau dari ketika terkena. Ketika terkena musibah tersebut. Hal tersebut, kejadian tersebut. Wah, itu pun juga dari sisi tinjauan kita manusia. Karena kalau cocok sesuai dengan selera kita, itu manis. Itu baik. Kalau enggak cocok dengan keadaan diri kita, nafsu kita, enggak dengan selera kita, itu pahit dan tidak baik. Nah, itu tinjauannya dari kita. Amal dari Allah Subhanahu wa taala, takdir kalau itu bermakna arfi'il, semua perbuatan Allah itu baik. Al khairu kulluhu biyadaik. Semua kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Wa syarru laisa ilaik. Dan kejelekan tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Memang Allah menciptakan kejelekan. Menciptakan iblis. Menciptakan kejahatan, menciptakan fawahish. Tapi tidak bisa dikatakan Allah menyukainya atau dinisbahkan kepada Allah. Allah menciptakan amal soleh. Allah menciptakan tilawatul Quran. Allah menciptakan amalan-amalan salat, berbakti kepada orang tua, itu ciptaan-ciptaan Allah. Perasaan yang halus, kelembutan, ketenangan, keberanian, kebaikan, itu semua makhluk-makhluk Allah. Wa khairul qadar maka nafian. Nah, sebaik-baik takdir adalah yang bermanfaat. Wa syarruhu maka nadharan au mu'dian. Yang jeleknya itu adalah yang memudaratkan atau menyakiti. Dari siapa? Kitanya. Menyakiti kita, enggak cocok, enggak enak, hatinya enggak tenang, pikirannya enggak jernih, enggak tenang. Enggak lapang, dadanya sesak, pinginnya nangis, pinginnya marah, mengeluh, mengaduh. Nah, itu dari kita. Baik. Di bawah disebutkan yang punya cetakan Atwa Ussalaf Dar Ibn Hazm Beirut, faedah muhimmah tentang doa kunut yang disebutkan di atas. Wa kini syarrama qadait. Allah Azza wa Jalla yaqdi bil khair wa yaqdi bis syar. Allah menetapkan yang baik, menetapkan yang jelek. Ini qada'uhu bil khair fa huwa khairun mahdun fil qada' wal maqdi. Kalau Allah menetapkan ketetapan Allah yang baik, itu murni kebaikan. Baik dalam hal qada'nya maupun maqdinya. Misal contoh, an yaqdiyallahu azza wa jalla linnasi birrizqi wasi' wal amni wat tumanina wal hidayah wan nasr al akhir. Fa hadha khairun fil qada' wal maqdi. Contohnya itu. Allah menetapkan bagi manusia rezeki yang luas, keamanan, ketenangan, petunjuk, pertolongan, kemenangan, dan seterusnya. Ini khairun fil qada wal maqdi. Amma qadahu bisyar fa huwa khairun fil qada syarrun fil maqdi. Misaluhu al-qahat wa imtina'ul matar fa hadha syarrun. Lakin qada'ullahu bihi khairun. Qada'ullahu bihi khairun. Adapun qadanya dengan kejelekan, yaitu itu baik dalam hal qadanya, syarun fil maqdi, yang ditentukan, yang ditetapkan ini. Misal di situ al-qahat, kekeringan, kemarau, terhalangnya hujan, itu jelek. dari siapa? Maqdinya jelek, tapi qada'ullahi bihi khairun, tapi ketentuan Allah itu baik. Ada juga yang membedakan apa namanya, kalau qada itu gini bahasanya, idza waqa'a al-qadar fa huwa, idza intaha al-qadar fa huwa al-qada. Kalau takdir itu sudah selesai, itu namanya qada. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Qudiyal amru fihi tastaftiyan. Nah, sudah ditetapkan. Artinya sudah berakhir, sudah selesai. Itu namanya qada. Itu yang membedakan seperti itu. Karena menurut mereka yang lainnya, jumhur, qada dan qadar itu maknanya sama. Maknanya sama. Ala kulli hal, disebutkan dalam hadis nanti, syarra ma qada'id, di situ Allah Subhanahu wa taala qad yakdi bisyarr li hikmatin balighatin hamidah. Allah menetapkan yang jelek karena hikmah sempurna lagi terpuji. Allah tetapkan terjadinya kekacauan, bukan ingin. Tapi sebagaimana di sini menurut sebagian ulama tafsirnya, tadhharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali inabah kepada Allah, supaya mereka tunduk tadarru kepada Allah. Baik. Nah. Qala rahimahullah, wal khair wasyarr huwa binisbati lil maqdur. Objek ini yang ditakdirkan, apa tadi, misalnya sakit, kenyamanan, kelapangan, itu makdurnya. Wa akibatuhu, dan kesudahannya. Fa inna minhu ma yakunu khairan, karena di antara takdir-takdir itu ada yang baik, seperti ketaatan, kesehatan, wasiha wal ghina, kekayaan, kecukupan. Wa minhu ma yakunu syarran, ada juga di antara yang ditakdirkan itu jelek, kal ma'asi wal marad wal faqr, maksiat, penyakit, kemiskinan, jelek. Amma binisbati li fi'lillah fala yuqalu innahu syarr, makanya dikatakan tadi takdir. Ketika dikatakan amantu bil qadar khairihi wa syarrihi, qadar yang dimaksud di sini maqdurat. Beliau juga menerangkan di dalam kitab yang lain, maqdurat di sini khairihi wa syarrihi itu binisbati lana. Tinjauannya dari sisi kita. Ada yang yula'imun nafs, yang cocok dengan jiwa kita itu khair. Kalau tidak, berarti itu syar. Amma binisbah ilallah, kullu fi'lihi khair, semua perbuatan Allah itu baik. Sebagaimana dalam hadis, al khairu kulluhu biyadaik, wasyarru laisa ilaik. Amma binisbati li fi'lillah, fala yuqalu innahu syar, tidak bisa dikatakan jelek. Karena laisa wa syarru laisa ilaik, tidak bisa dinisbahkan kepada Allah. Hatta ketika kita berdoa dengan dalam sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbil akhirih abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kita enggak mengatakan abu'u laka bi dzambi. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Enggak, kita kembali kepada Allah. Salah satu yang juga nanti dalam Al-Quran itu, kalau yang jelek-jelek biasanya tidak langsung dinisbahkan kepada Allah. Dalam surat Taib, qala liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, wa kini syarra ma qadait fa'adhafa syarr ila ma qadahu la ila qadaihi, bukan ketetapan Allah. tapi apa yang telah engkau takdirkan. Jadi objeknya yang disebutkan ma-nya di situ adalah ma mausul, isim mausul. Jadi syarral ladzi qadaitahu, wakini syarral ladzi qadaitahu, lindungi aku dari kejelekan apa yang telah engkau tetapkan. Jadi apa yang telah engkau tetapkan itu, jauhkan aku ya Allah dari kejelekannya, bukan pada perbuatan Allah. Perhatikan itu. Nah, itu yang belajar nahwu. Nah, itu diantara gunanya. Tahu isim mausul, untuk apa isim mausul itu? Nah, nanti dalam Al-Quran, dalam usul fikih penting. Ya. Qala rahimahullahu taala wal iman bil qadar la yatimmu illa bi arba'ati umur. Beriman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali dengan empat perkara. Ini dikatakan maratib al iman bil qadar. Empat tingkatan beriman kepada takdir. Al awal yang pertama bi al iman bi annallaha alimun. Kullama yakunu jumlatan wa tafsilan. Bisa kan anda baca alimun kullama, tapi boleh juga dibaca bi annallaha alimu kulli ma yakunu jumlatan. Allah Maha tahu semua yang ada, semua yang terjadi, jumlatan wa tafsilan, secara global juga secara rinci. Sebelum makhluknya ada, sebelum makhluknya ada, sebelum antum tercipta 50 ribu tahun, Allah sudah tahu antum datang pakai baju apa. Antum, Allah sudah tahu kamu duduknya seperti apa. Loh benar, jangan tertawa, benar. Loh benar. Oh ya kok tertawa. Sudah tahu apa yang di dalam hati antum itu, sudah tahu Allah. Yang kita bawa dari rumah, yang kita bawa dari kamar, yang kita bawa dari sakan. Sudah diketahui oleh Allah. Sebelum kita tercipta 50 ribu tahun. Sudah tertulis niatnya apa masuk dalam masjid. Yang lagi canda lagi bergurau dengan temannya pun juga sudah dicatat oleh Allah. Fulan bin Fulan ibnu Abdil Fulan. Sudah tercatat. Dan dapat apa juga sudah dapat. Sudah tercatat. Mau bawa dapat nanti keluar ini dapat ilmu atau dapat kosongan, semua sudah tercatat. Allah tahu. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi, yang ada, jumlatan wa tafsilan bi ilmin sabiq li qaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi? Itu semua dalam kitab. Dan dalam hadis Abdullah bin Amr, Allah catat semua kejadian itu. Allah perintahkan pena. Setelah Allah menciptakan ars, kemudian Allah menciptakan pena, Allah perintahkan pena untuk menulis uktub. Qala rabbi madza aktub. 50 ribu tahun sebelum ada alam semesta, masih ada cuma arsh, pena, itu sudah tertulis semua yang terjadi sejak itu, sejak dia mulai bergulir, menggores sampai kiamat nanti sudah terlengkap. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah membawa kitab. Apa itu ya Rasulullah? Ini nama-nama penghuni surga ini nama-nama penghuni neraka. Sudah. Nah, makanya para sahabat kemudian bagaimana kemarin ditanya kepada Muhammad. Fafi mal amal, lalu untuk apa kita beramal? Beramallah. Kullun miyassar lima khuliqalah. Apalagi di sini disebutkan Allah mengetahui itu semua dengan ilmu yang sabiq, yang telah terdahulu. Kita yang makhluk yang tidak pernah ada dahulunya kemudian ada, bagaimana kita mengetahui apa yang ada dalam diri Allah, menjadi rencana Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kan itu kata-kata Nabi, disebutkan firman Allah tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Sehingga kita tidak tahu apa yang ilmu Allah yang bagaimana tentang keadaan kita. Ke neraka, na'udzubillah, ataukah ke surga. Masyaallah zalik. Wa kullun muyassar lima khuliqalah. Jadi orang sengsara atau jadi orang bahagia. Jadi orang yang beramal kebaik, yang baik, atau jadi orang yang beramal jelek. Semua sudah tercatat, bahkan sebelum kita. Itu sudah lengkap di dalam Lauh Mahfudz. Kemudian ketika kita belum lahir, masih 120 hari dalam perut ibu kita, malaikat sudah mencatat umurnya sekian, rezekinya sekian, ya, amalannya baik buruknya begini, dia bahagia atau tidak sudah tercatat. Makanya kita hati-hati terhadap diri kita sendiri masing-masing. Makanya Al-Hasan Al-Basri melihat remaja pemuda bergelak-gelak tawa. Wah, luar biasa. Ya, bunai. Wahai anak. Kalian kok senang sekali? Apa kalian sudah mendapatkan, jaminan bahwa kalian itu berada di surga sehingga kalian berani tertawa seperti ini? Terdiam semuanya. Iya ya. Sampai akhirnya kemudian yang cerdas tahu Al-Hasan Al-Basri ini mau nasihati. Akhirnya ngikut belajar kepada beliau. Nah, ini itu salaf kita. Hal yang seperti itu betul-betul mereka sangat mengena di hati mereka. Para salaf kita di masa mereka bersama Rasulullah juga demikian. Ketika mereka di dalam majelis Rasulullah, seakan-akan mereka melihat surga dan neraka di hadapan mereka ketika bersama Rasulullah. Dan begitu juga yang dirasakan oleh para kudama nasibuhu ala Allah wala nuzaki ala Allah. Para kudama asatid antum, mereka yang pendahulu yang sudah meninggal, yang kita tahu, di awal-awal kenal dakwah seperti itu juga. Qala atsani, ini yang pertama. Beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi dan sedang terjadi serta yang akan terjadi. Bagaimana terjadinya itu Allah tahu. Jauh sebelum makhluknya Allah ciptakan, Allah sudah menyebut, Allah sudah tahu akan ada yang sakit, akan ada yang berkelana, akan ada yang mereka itu tidak bisa menghitung tentang keadaan mana. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Alima an sayakunu minkum marda, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, faqra'u ma tayassara min. Allah sudah tahu ada yang sakit nantinya, ada yang berkeliling ke penjuru dunia mencari nafkah, ada yang berjihad. Itu diantara diantaranya. Bagaimana terjadinya itu pun Allah tahu. Makanya ketika mereka, orang-orang yang kafir, mereka mengatakan Rabbirji'un la'alli a'malu fi ma taraktu. Kalla. Allah tahu. Itu cuma ucapan mereka. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan melakukan seperti itu juga. Seperti disebutkan dalam surat Al-An'am. Nah, Allah mengetahui segala sesuatu yang secara jumlatan dan secara terperinci. Nah, ini yang pertama kali yang disebutkan oleh Imam Syafi'i menghadapi Ahlul Qadar yang menentang takdir, hadapi mereka dengan ini. Mereka beriman tidak Allah maha mengetahui segala sesuatu secara rinci dan secara mujmal. Kalau mereka mengimani, mereka khusimu, mereka sudah kalah berarti. Karena semua yang ada di alam ini semua terjadi di bawah pengetahuan Allah. Kalau mereka tidak mengimani, kafir mereka. Qala athani anna Allah kataba fil lawhil mahfud maqadir kulli syai' liqaulihi ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Bahwa Allah telah mencatat, menulis dalam lauh mahfud takdir segala sesuatu di sisi ars, di atas ars sekarang, di sisi Allah. Itu sudah tercatat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Terangkat pena, sudah selesai. Dan kering kertas-kertas itu. Sudah. Nah. Tidak akan berubah. Baik. Nah, di sini tidak ada satu musibah pun di bumi dan apa yang menimpa diri kamu melainkan di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini 50 ribu tahun yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, ai nakhluqul khaliqah. Ini sebelum kami menciptakan makhluk. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqal samawati wal ard bi 50 alfi sanah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah dicatat apa yang akan terjadi. Makanya tadi, jangan tertawa. Jangan tertawa. Kita sudah tercatat nanti keluarnya bawa iman atau bawa na'udzubillah, itu sudah tercatat. Bawa ilmu atau bawa kesesatan, itu sudah tercatat. Apakah kita akan menjadi orang yang sabiqun bil khairat biiznillah, atau yang muqtasid, atau yang zalimun li nafsih, itu sudah tercatat keluar dari majelis. Makanya dibantu oleh Ibnu Mas'ud untuk mendapatkan yang lebih baik. Cari hatimu di tiga tempat ketika mendengarkan atau membaca Al-Quran, di dalam majelis zikir, majelis ilmu, dan ketika sendirian. Cari. Ada enggak, hadir enggak hati itu? Dengarkan Al-Quran, lewat kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Dibanterkan di masjid, dianya ngapain, yang ini ngapain, yang itu ngapain. Nah, Sudah sering ditanyakan Syekh Shalih Fauzan, kalau misalnya jangan disambil lah, perhatikan Al-Quran itu. Baik, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, berarti belum ada kita, manusia ini belum ada. Qala ats-tsalits, yang ketiga, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ardi illa bi iradatillahi wa masyiatihi ad-da'irah bainar rahmah wal hikmah yahdi man yasha' bi rahmatihi wa yudhillu man yasha' bi hikmatihi la yus'alu amma yaf'al li kamali hikmatihi wa sultanihi wa hum yus'aluna wa ma waqa'a min dhalika fa innahu mutabiqun li ilmihi as-sabiq wa lima katabahu fil lawhil mahfuz liqaulihi ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi terjadi melainkan dengan iradah dan masyiat, kehendak Allah pasti berlaku. Intinya di sini yang ketiga, masyiatullah nafidah, kehendak Allah itu pasti berlaku. Kita punya kehendak, tapi kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah. Karena kita tercipta. Kita belum ada, sementara kehendak Allah sudah ada. Kita punya kemauan, kapan? Sementara Allah sudah ada sebelum kita ada. Dia yang membuat kita ada, dan kita dulunya tidak ada. Dan kehendak Allah sudah ada. Apa yang Allah maukan sudah ada. Apa yang Allah rencanakan sudah ada. Tinggal kita, kemudian Allah melihat apa yang akan terjadi dengan rencana-rencana itu. Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kemampuan, Allah beri kita perasaan, pilihan, keinginan, kemauan. Mau buat ini, enggak buat itu. Mau jalankan ini, tidak menjalankan itu. Pilih yang ini, tidak pilih yang itu. Itu semua sudah di. Nah sebelum itu kita gak tahu apa yang mau dimuakan Allah. Dibentangkan di depan kita, diberi kita kemampuan berpikir, memilih, ini jalan kamu selamat, ini jalan kamu celaka. Ya, diberi perangkat. Apalagi subhanallah, saking rahmatnya Allah, Allah ciptakan kita di atas fitrah. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Itu manusia, bapak kita Adam dipilih oleh Allah. Nah, dari dia kita semua ini. Bahkan setelah itu dihancurkan oleh Allah kaum musyrikin, orang-orang kafir, bersih bumi ini dari orang-orang kafir, tinggal anak-anak Nabi Nuh yang beriman. Kan berarti masih pilihan. Keturunan orang-orang yang lainnya di luar anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafuth, itu musnah. Berkembang biaklah manusia dari keturunan orang-orang saleh, keturunan Nabi. Dari Sam lahir Yahudi, Arab, pertama orang Arab. Bangsa pertama sebelum Yahudi, Arab. Kemudian bangsa-bangsa yang lainnya dari keturunan Sam, Eropa. Kemudian dari Hamadnya Fudin bin Anaraku, yang mana yang dari kemudian melahirkan orang Cina, Mongol, Jepang, yang ini kemudian orang Negro, Ya'jud wa Ma'jud. Nah itulah asal muasal kita bangsa manusia mukmin. Dalam diri kita sudah ada fitrah, alastu bi rabbikum. Nah, dibentangkan. Apalagi Allah dalam diskusi ini, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, lurus. Subhanallah. Rasulullah juga mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, di atas fitrah, di atas Islam. Semua bayi yang lahir itu di atas fitrah. Bapak ibunya yang buat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadinya Majusi. Coba biarkan mereka, anak-anak bayi itu tidak dipengaruhi oleh apapun, suatu ketika dia akan menyebut Allah. Biarpun bapaknya Yahudi, biarpun bapaknya Nasrani, Itu kata sebagian ulama. Nah, itu fitrah mereka. Nah, dan dia akan mencari. Nah, itu semua dengan iradatullah dan masyiatuhu yang beredar antara rahmat dan hikmah, di mana Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki dengan rahmatnya dan dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dengan hikmahnya. Dia tidak ditanya apa yang dia perbuat karena kesempurnaan hikmah dan sultannya, kekuasaannya, dan merekalah yang ditanya apa yang terjadi dari itu semua. Itu sesuai dengan ilmu yang ilmu Allah yang terdahulu, yakni ilmu yang melekat pada Allah, sifat zatiyah. Allah Maha tahu akan apa yang terjadi. Walamma walima katabahu fil lauhil mahfud, dan apa yang Allah tulis dalam lauh mahfud. Dalilnya firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama'. Ini iradah kauniyah. Kalau Allah mengendaki dia, Allah beri lapangkan dadanya. Kalau Allah ingin menyesatkan dia, Allah sempitkan dadanya seakan-akan dia mendengar. Maka ketika orang di kita merasa kok sesak dada kita mendengarkan nasihat, sesak dada kita mendengarkan ayat-ayat Allah, enggak terima. Hati-hati. Bukan vonis ya, tapi hati-hati. Nah, karena orang yang beriman tidak akan mungkin merasa haraj. Nasihat itu buat dia, hikmah itu dalatul mukmin. Barang kececer milik orang mukmin, kemana dia dapat, di mana dia dapatkan, itu dia ambil. Qala fa athbata wuqu'al hidayah wad dalal bi iradatihi. Allah tetapkan terjadinya hidayah dan kesesatan itu dengan kehendak Allah. Nah, kalau sudah kauniyah, enggak bisa lagi. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kalau sudah iradah kauniyah, Allah tetapkan orang itu sesat, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Hatta Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ar-rabi' yang keempat, anna kulla syai'in fi samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala la khaliqa ghairuhu wa la rabba siwah. Prinsip penting, segala sesuatu di alam ini, di langit dan bumi adalah makhluk ciptaan Allah. Di alam ini cuma ada dua, khalik dan makhluk. Makanya Allah disebutkan dalam ayat, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada rab dan alam. Kenapa dinamakan alam? Itu tanda yang menunjukkan tentang keberadaan Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu satu, tidak berbilang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, segala sesuatu termasuk apa? Perasaan kita, perbuatan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, itu perbuatan Allah. Kita makhluk. Kita membaca Al-Qur'an, bacaan itu ya, ini bukan bacaan objeknya, huruf-huruf kita. Nah, kalimat-kalimat itu bukan, tapi gerakan mulut kita, kita yang melakukan. Perbuatan kita itu adalah perbuatan makhluk. Kita memahat, kita melukis, itu perbuatan kita. Itu makhluk ciptaan Allah. Qala khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya dengan sebenar-benarnya. Wa qala 'ala lisan Ibrahim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Semua perbuatan kita itu makhluk. Nah, bukan kita, bukan bebas diri sendiri kita yang menentukan perbuatan kita, tidak. Enggak bisa. Ini enggak ada campur tangan Allah, saya mau minum. Enggak ada takdir Allah di sini, saya mau minum. Bangkit seorang muslim, seorang mukmin salafi, dipukul tangannya, pecah gelasnya. Takdir Allah kamu enggak jadi minum. Terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ilahuna, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu yang kita ingat ya, antum yang sudah hafal hadis Arba'in Nawawi, ingat hadis yang keempat itu ya. Tentang wah, Rasulullah SAW ya, menyampaikan hadis kepada kami bahwa shadiqul masduq. Hadisnya apa? Abdullah bin Mas'ud. Inna Allah yajma'u khalqahum. Khalqakum apa? Allah mengumpulkan inna Allah yajma'u khalqakum fi apa nam fi batni ummihi arba'atan yawman nutfatan, kemudian arba'ina yawman nutfatan lailah ya. Lailah apa? Ya. Lailatan. Nutfatan kemudian mudghah misal dalik, kemudian alaqah mudghah, alaqah dulu, kemudian setelah itu baru 120 hari baru datang malaikat diperintahkan oleh Allah, summa yursalu ilal malak fayu'maru bikatbi rizqihi wa amalihi ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id. Kemudian disebutkan dalam hadis itu juga wa innar rajula ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sudah tinggal sedikit lagi, ternyata dia bukan ahlul jannah, sudah tercatat sebagai ahlun nar. Kemudian betul beramal dengan amalan ahlun nar, mati, masuk neraka. Wa inna rajula ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, tinggal sedikit lagi, tapi ternyata fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah. Dan ini banyak para sahabat kita, para sahabat Rasulullah di antaranya. Juga siapa? Seorang penduduk Madinah musyrik. Saya jelek, saya cacat apa namanya, kemudian miskin, nasab saya juga tidak bagus. Kalau saya mati di jalan Allah ini, di mana saya? Surga. Nah, masuk Islam dia. Masuk Islam. Padahal tadinya dia nggak mau ikut. Masuk Islam, kemudian terbunuh, mati syahid. Dicari, tunjukkan kepada Rasulullah. Padahal selama ini dia belum pernah beramal sama sekali. Musyrik, belum pernah beramal. Kecuali itu. Itu pun belum sempat sholat dia. Nah. Hati-hati, masing-masing kita punya. Nah, sudah ditentukan. Makanya kita waspada. Di mana kita? Ya. Nah. Teringat-teringat kita tertawa bersama teman-teman. Bayangkanlah. Akankah kita bersama lagi? Bisakah kita nanti berkumpul lagi? Tertawa seperti ini, walaupun misalnya mungkin gak nyambung dia, kita berbisik aja dalam hati, merenung, ya Allah, ini temanku baik-baik semua, bisakah kami berkumpul lagi? Termasuk orang-orang yang Allah katakan ala sururin mutaqabilin. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah.